Mitra Bisnis, Detik menulis, Badan Karantina Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, belum lama ini memusnahkan 45 ton bawang merah ilegal asal Malaysia yang dinilai tidak dilaporkan dan pengirimannya tidak sesuai aturan. Di sisi lain, belakangan ini, harga bawang merah melonjak berkali-kali lipat dari harga normal akibat kurangnya pasokan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda mengenai hal ini? Iya, yang penting tuh mestinya yang sebelumnya tuh Menteri Perdagangan kalau nggak salah mengatakan bahwa itu akan dijual ke masyarakat dengan harga yang bagus untuk mengurangi kekurangan suplai bawang merah yang ada di masyarakat. Saya tidak tahu apakah itu terjadinya setelah pengumuman atau himbauan dari Menteri Perdagangan atau sebelumnya. Kemudian kalau prosedural tentunya ada aturan mainnya di pemerintahan bagaimana memusnahkan itu. Jadi saya tidak banyak komentar ya, ikutin saja dengan peraturan yang ada tentang pemusnahannya ya. Tapi kalau yang saya tahu waktu itu tuh Menteri Perdagangan mengatakan itu untuk dimasukkan ke pasar untuk menutup kekurangan bawang merah sehingga harga bawang merah akan turun. Saya orang praktisi aja di lapangan gitu ya. Artinya kalau orang praktisi itu tuh yang penting barangnya harus ada di masyarakat sehingga masyarakat tidak resah lagi. Kalau menurut Anda, di kondisi kurang pasokan seperti ini, sebaiknya bawang-bawang ilegal tersebut diapakan Pak? Dimusnahkan, dilelang, atau diekspor ulang? Kalau saya orang praktisi pasti dilelang lah. Dilelang atau ditentukan harga jual oleh pemerintah, siapa yang mau jual, selesai. Tentang selanjutnya uangnya mau diapain, masuk ke kas negara atau bagaimana, itu pasti ada aturannya lah. Dan pasti Menteri Perdagangan tidak akan ngawur. Nah, kalau untuk aturan impornya sendiri bagaimana Pak? Apa memang sudah ideal atau harus ada yang direvisi lagi? Wah, saya terus terang tidak mengikuti detail mengenai itu ya. Tentunya mestinya ada kuota-kuota yang telah dibuat oleh pemerintah dan importer-importernya siapa. Gitu. Ya, itu aja mestinya tinggal dimonitoring aja. Toh. Kalau itu tidak sesuai dengan rencana kerjanya yang menyebabkan bawang merah di masyarakat berkurang, ya tinggal ditegur atau ya digantikan oleh importer yang lain. Gitu. Supaya kontinuitas dari supply-nya ada. Ya tadi, kalau saya orang praktisi, saya dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi importer bawang merah atau komoditi apapun juga, mestinya itu ada keuntungan yang wajar. Sehingga seharusnya bagi saya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti apa yang telah diatur. Gitu. Sehingga kalau semua itu aturan itu, praktis pasti komoditi itu tidak akan kekurangan di pasar. Kecuali perencanaannya adalah salah. Gitu. Sehingga menurut saya, ya kalau tidak mengikuti aturan itu ya digantilah. Dan banyak sekali importer yang mau toh. Kembali saya tidak tahu mengenai itu, pasti ada aturannya. Pemusnahan itu secara simpel aja tuh pasti ada aturannya, persetujuan apa, pelaksanaan pemusnahan itu disaksikan oleh siapa, itu pasti begitu dong. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Saya Wendy Lim.